Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنِ اهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ بِنَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد ما أشر الإخوة والأخوات أعزكم الله kita bersyukur kembali bisa bermajlis untuk kita sedikit mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon semoga diberi kemudahan dan taufik untuk bisa mempraktekkan, mengamalkan setiap ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita. Ahibati fillah azzakumullah. Kita melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masuk pada hadis yang ke-172 kalau dalam penomoran kitab saya. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Sa'id, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul masjida, jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, fal yang zur, maka lihatlah, perhatikan. Fa in ra'a fi na'laihi adan au qadaran, kalau dia melihat pada kedua sandalnya, kedua alas kakinya itu ada kotoran atau najis ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, falyamsahhu, maka hendaklah dia mengusapkannya, wal yusalli fihima, dan salatlah dengan memakai keduanya. Kata Nabi di sini, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka periksa, lihat. Periksa sandalnya maksudnya. Jika melihat pada kedua sandalnya itu ada kotoran atau najis, ya, maka usapkanlah dan sholatlah dengan menggunakan keduanya. Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini kata beliau dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahmatullahi alaih. Naam. Ahibati fillah azzakumullah. Hadis ini membahas terkait wajibnya seorang yang sholat itu bebas dari najis. Hadis ini secara asal beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis ini di begini, ya, itu dalam rangka untuk, ya, menyampaikan bahwasanya orang yang sholat itu harus bebas dan lepas dari najis. Nah, hadis ini sebenarnya adalah akhir dari sebuah hadis yang cukup panjang, kisah yang ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu ketika sholat menggunakan sandal. Dan bahkan dalam riwayat-riwayat banyak sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan sandal. Tapi di sini ya, atau sebelum itulah nanti ya, malah jadi kelalen sing anu ini, cerita dulu ya. Ketika Nabi sholat menggunakan sandal, kemudian datang malaikat Jibril ngasih tahu kalau di sandal beliau bagian bawah itu ada najisnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melepaskan sandal itu dan diletakkan di sebelah kiri beliau alaihi salatu wassalam. Nah, para sahabat yang di belakang ketika itu melihat beliau melepaskan sandal, maka sahabat yang lain pun semuanya mereka, ya, melepas sandal mereka semuanya. Sandalnya dilepas semua. Kemudian setelah selesai, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma balukum ilqaikum ni'alikum?" Apa yang menyebabkan kalian itu melemparkan, melepaskan sandal-sandal kalian? Maka mereka pun menjawab, "Yang kami melihat engkau melepas sandal, kami pun ya melepas sandal." Ya kan? Ini menunjukkan bagaimana mereka itu ya berusaha untuk mengikuti Nabi. Sampai masalah melepas sandal, bemelu-melu. Ya kan? Menunjukkan mereka semangatnya mengikuti Nabi. Lah kita, ya kan? Masalah ibadah, masalah sholat baik, ya, diajak melu Nabi, oh, susah pol, ya kan? Susah. Lah cari kiai ini kayak kiai, ya kan? Alasannya itu. Lah ngaji ini garu ustadz yang ngomongnya kayak kiai. Lah ya harap melu Nabi apa melu kiai, apa melu ustadz. Nah, baik. Kemudian, nah setelah itu Nabi menyebutkan hadis ini. Ya. Jika kalian masuk ke dalam masjid, ya, cek dulu sandalnya. Ya. Kalau ada najis, ada kotoran, usapkan. Kemudian sholat pakai sandal itu. Nah, hadis ini kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Di antara pelajaran yang tadi kita sebutkan, ya, pertama tadi harusnya, wajibnya orang yang sholat itu bebas dari najis. Ya. Dari mana itu? Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memakai sandal ada najisnya, dikasih tahu malaikat Jibril, enggak kemudian dipakai terus gitu, enggak. Dilepas, ya. Dilepas. Demikian juga pesan Nabi di sini. Kalau mau sholat pakai sandal, diperiksa sandalnya, jangan sampai ada najisnya. Dibersihkan dulu. Baru mau sholat pakai sandal, ya silahkan. Jadi ini yang pertama tadi ya. Intinya harus bebas dari najis. Makanya dari sini juga para ulama mengatakan wajibnya dan harusnya seorang yang sholat itu membersihkan pakaiannya, membersihkan badannya, ya, membersihkan tempatnya dari najis. Nah, ini makanya para ulama kemudian menjadikan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu membersihkan atau bebas dari najis. Bebas badannya dari najis, bebas pakaiannya dari najis, dan bebas tempatnya dari najis. Nah, Tayyib. Kemudian kita ambil juga hadis ini, ya. Kata di sini al-Allamah Al-Basam rahimahullahu taala, yadullu al-hadis ala jawazi sholati fil na'lain in kana tahiraini. Hadis ini menunjukkan bolehnya sholat memakai sandal. Yeah. Jika kedua sandal itu dua-duanya suci. Wa anna sholata fihima minas sunnah. Dan bahwasannya sholat dengan memakai sandal itu termasuk sunnah. Nah, terkait dengan masalah ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama berselisih pendapat terkait dengan sunnah atau tidaknya sholat memakai sandal. Sebagian ulama mengatakan sholat memakai sandal sini hukumnya boleh, ya boleh, bukan sunnah. Tetapi sebagian lagi mengatakan itu sunnah. Di antara yang mendukung atau menguatkan tentang sunnahnya sholat memakai sandal, di sana ada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khaliful Yahud, hendaklah kalian itu berbeda dengan orang-orang Yahudi." Sallu fini alikum, au kama qala li sholat wa sallam. Sholatlah kalian di sandal-sandal kalian. Fa innahum la yusalluna ala ni'alihim. Karena sesungguhnya mereka itu tidak sholat memakai sandal-sandal mereka. Ukama qala alaihi salatu wassalam. Hadis ini, ya hadis yang semakna dengan ini, sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat memakai sandal itu termasuk sunnah. Karena perintah Nabi satu. Yang kedua, ini dalam rangka menyelisihi orang Yahudi. Nah, supaya berbeda. Baik. Tetapi sebagian ulama mengatakan ya boleh saja, bukan sunnah. Boleh, ya. Nah. Wallahu a'lam bissawab terkait dengan masalah ini. Tetapi perlu diperhatikan di sini, ya. Disebutkan juga oleh para ulama dari sejak dulu, ketika masjid-masjid itu sudah lantainya sudah tidak berupa tanah, ya, sudah lantainya sudah plesteran atau kemudian tegelan, kemudian keramikan, sekarang marmeran, ya kan, sekarang lagi tambah karpetan, ya kan, tidak tahu nanti suatu saat apaan lagi, apa kasuran, ya kan, semakin tebal barangkali, kan. Ala kulli hal, di sini memperhatikan terkait dengan kebersihan masjid. Ya. Kalau masjidnya itu bukan berupa tanah, bukan berupa pasir, ya, tapi sudah keramikan apalagi sudah karpetan seperti ini, ya jangan sholat pakai sandal. Kenapa? Lebih mementingkan kebersihan masjid. Kalau misalkan semua orang sholat pakai sendal, ya, tidak semua itu memperhatikan sendalnya. Wong siki bae sing ora sendalan bebok, orang memperhatikan kakinya, ya kan? Sandale kotor, habis wudu ya langsung dinggo bae. Akhirnya kan malah teles ya, Bob, ya kan? Sikile ya sing teles yang basah tadi itu kena debu, ya debunya nempel. Ketika dilepas, ya gantian keramiki, lukis, ya keramiki ada lukisan-lukisan kaki, ya kan. Kalau terus langsung di karpet, ya wis karpetnya bener, nggak nyampe seminggu mungkin harus nyuci. Baik. Memperhatikan itu, maka para ulama lebih memperhatikan itu dibandingkan dengan masalah ini. Kalaupun kita ingin mempraktekkan sholat pakai sendal, ya siapkan sandal khusus, ya, di wadah tas apa di saku, ya kan? Nanti kalau pas masuk masjid, nah, dilepas sandalnya itu, kemudian pakai sandal yang di saku, nah. Atau dipraktekkan di rumah kalau di masjid, mbok, di deleng wong kisi wong primen sih, ya kan? meriang atau gimana, wis karpetan sing nganggo sandal bae. Mbok adem sik wae dingin ya mungkin kalau pakai keramik, ya kan. Nang udah pakai karpetan sih. Sangu sandal disaki maning ya kan. Misal, kalau mau praktek di rumah lebih baik. Tapi kalau misalkan yang di masjid itu semuanya paham, apalagi semuanya pakai sandal sih ya monggo mawon sih. Barangkali takmir menyediakan sandal khusus buat sholat, mangga barangkali kayak gitu. Silakan kalau yang mau sholat pakai sandal disiapkan. Sudah di dalam masjid misal ya kan. Ya monggo-monggo mawon tergantung takmirnya, usul takmir ya monggo ya kan. Baik. Atau paling enggak kalau praktek di rumah, sholat sunnah di rumah pakai sandal. Nah, ya siapkan sandal yang di dalam rumah. Baik, barakallahu fikum. Yang kemudian berikutnya, kata beliau, kata Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, man utuhul bihimal masjid iza kana fihima adha au qadar au najasa. Larangan masuk ke masjid memakai sandal jika di sandal itu ada kotorannya atau ada najisnya. Nah, kalau ada kotorannya, ada najisnya, jangan dipakai. Berarti di sini juga tadi pentingnya menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Kalau ngerasa kakinya itu kotor, ada debunya, apalagi tadi debu yang sudah kena air basah, ya dicuci dulu sebelum injek masjid. Kesetnya dimanfaatkan. Gitu. Jangan justru malah tadi lukis di keramik masjid pakai kaki. Ya. Tidak nyaman kelihatannya. Nah, apalagi najis, ya jangan sampai. Baik. Jadi di sini menunjukkan tidak bolehnya masuk masjid dalam keadaan memakai sandal yang kotor. Nah, termasuk juga berarti kaki yang kotor. Barakallahu fikum. Kemudian, ahibati fillah azzakumullah. Poin berikutnya. Iza aradat dukhulal masjid bihima wassalata fihima yajibu alaihin nazar ilaihima. Poin yang berikutnya, jika ingin masuk masjid dengan memakai sandal dan sholat dengan memakai sandal, termasuk kalau mau sholat di rumah pakai sandal, maka wajib untuk memeriksa dulu. Harus dicek dulu. Maksudnya dipastikan. Ya. Maksudnya di sini adalah dipastikan. Kalau kita sudah yakin dan pasti sandalnya itu suci dan bersih, ya ini bukan sesuatu yang wajib. Tidak mesti harus, wah, meskipun tadi sudah misalkan sandalnya baru dibuka dari bungkusnya. Nah, ini kan sunnahnya kalau mau sholat pakai sandal dilihat dulu, dibalik. Ya tidak harus. Intinya adalah memastikan ada kotorannya atau tidak. Kalau memang sandalnya itu sudah tadi ya, sudah di, misalkan sudah ditaruh di rumah, di sajadah. Punya sajadah, sudah ditempatkan di situ sandalnya misal. Ya, yes, otomatis kan sudah bersih. Pas mau sholat, langsung pakai sandal di sajadah itu. Ya, tidak apa-apa, monggo. Tidak harus diperiksa maksudnya. Wajib memeriksa itu kalau sandal itu dipakai kemana-mana. Termasuk misalkan di rumah, ya kan. Kan kadang sebagian kita pakai sandal, ya kan. Terutama mungkin orang-orang yang sepuh, ya kan. Sing nom ya ora apa-apa kalaupun nganggo ya boleh-boleh aja yang masih muda. Ndak terlarang maksudnya. Kesana kemari pakai sendal ya ketika mau sholat ya dicek dulu. Nah gitu. Nah barakallahu fikum. Harus dicek. Kalau kemudian kalau kemudian ada kotoran termasuk juga ada najis. Kalau ini di tanah ya, dipakai di tanah, di jalan. Maka harus diusap-usapkan dulu. Ya. Ini barangkali suatu saat misal ya. Ini tidak harus sendal, sepatu, apapun khuf ya. Kita misalkan safar. Ya safar. Di kereta atau termasuk barangkali di pesawat ya, di kapal ya. Kita mau enggak mau harus sholat di kendaraan. Karena enggak mungkin waktunya, misal. Enggak memungkinkan waktunya untuk sholat di daratan, di tanah, di. Kemudian kita pakai sandal atau pakai sepatu dalam hal ini misal ya, atau termasuk pakai sandal, sholatnya misalkan di burdes, misal kalau di kereta, atau barangkali di gerbong yang kosong misal, atau misalkan di pesawat ya, masa di lorong atau kalau ada musolanya sendiri ya. Kalau memang ya repot nyopot-nyopot sepatu ya. Apalagi juga mas barangkali misalkan apa dingin ya gitu kan. Ya enggak masalah pakai sepatu itu ketika itu. Apalagi pakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki ketika memakainya sudah suci. Ketika wudu boleh diusap sebagaimana dulu sudah pernah kita pelajari. Cukup diusap ketika wudu, enggak perlu dilepas kemudian dicuci kakinya. Cukup diusap bagian atasnya. Nah, maka sholat pakai sepatu kayak gitu, enggak masalah. Di sini kalau mau seperti itu, dicek tadi, kemudian diusap kalau memang ada kotorannya. Diusapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ahibati fila azakumullah. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusapkan sandal atau sepatu atau yang semisalnya ketika mau sholat. Kemudian beliau membolehkan sholat menggunakan sandal yang sudah diusapkan itu. Maka dari sini para ulama mengambil pelajaran, ya pelajaran yang berikutnya, bahwasanya mensucikan ya, bersuci dari najis atau mensucikan pakaian atau baju atau tempat dari najis itu tidak harus menggunakan air. Tidak harus menggunakan air. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Meskipun mayoritas ulama ya, baik dari Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanabilah, mereka mengatakan ya, asalnya mensucikan sesuatu dari najis itu harus dengan air. Harus dengan air. Dan ini diantara dalil yang menguatkan pendapat yang pertama. Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mencuci sandal itu. Bukan, kan tadi perintahnya Nabi, kalau mau sholat, mau masuk masjid, mau sholat pakai sandal, periksa dulu. Kalau ada kotorannya, ada najisnya, Nabi tidak mengatakan cuci dulu. Nah, enggak kan? Tapi hendaknya usapkan. Falyamsahhu. Usapkan dia. Cukup diucapkan. Demikian pula hadis ya. Meskipun sebagian ulama melemahkan tetapi secara umum dikuatkan riwayat-riwayat yang lainnya. Ketika ada seorang yang bertanya ya, kepada Ummu Salamah kalau tidak salah tentang ya si perempuan ini bajunya panjang. Kalau jalan bajunya ini nyapu jalan ya kan. Ini terseret-seret gitu lah ya karena panjang. Ya. Dia mengatakan anamru'atun utilu zaili. Ya, aku perempuan yang memanjangkan zail. Zail itu baju yang di bawah ya yang ya, yang menjulur, ya, maksudnya supaya menutupi kaki. Kemudian ditanya, kalau terkena kotoran, melewati kotoran, maka kemudian Ummu Salamah ini ketika ditanya seperti itu, beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu. Membersihkan, ya, baju itu tanah yang setelahnya. Tanah yang setelahnya itu otomatis membersihkan baju yang terseret, yang barangkali terkena kotoran itu. Ya, meskipun para ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan ini itu berlaku kalau kotorannya itu kering. Kotorannya kering, terseret oleh baju tadi, kemudian melewati bagian tanah yang lain, ini membersihkan. Sudah cukup mensucikan. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, pendapat Al-Imam Abu Hanifah, bahwasanya dalam mensucikan sesuatu dari najis, termasuk di sini adalah pakaian, itu tidak harus pakai air. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berpendapat, kalau seandainya ada baju, ya, misal terkena kencing, ya, diompoli bayi misal, ya, kemudian ya mau dicuci, taruh dulu lah di apa, ditaruh di luar, ya, pengennya nanti kalau waktunya nyuci diambil dicuci gitu. Sampai berapa hari kepanasan, ya, taruhlah tidak ada hujan, panasan, ya, kena angin, perlu bolak balik beberapa kali, kemudian bekas najisnya itu sudah tidak nampak lagi. Sudah baunya juga sudah tidak ada. Sudah bersih. Maka beliau berpendapat yang seperti ini sudah dianggap suci. Meskipun tidak terkena air. Jadi tersucikan dengan sendirinya. Baik dengan air, dengan angin, dengan panas matahari itu cukup. Sebagaimana tanah, ya kan, tanah. Barangkali di situ ada orang buang air kecil, kemudian kepanasan, kena angin, tertiup, ya, panasan, nah, ya suci dengan sendirinya. Nah, wallahu alam bishawab. Ala kulli hal, hukum asal membersihkan sesuatu yang terkena najis adalah dengan air, ya, adalah dengan air. Tetapi tidak harus. Sebagaimana tadi, khususnya sesuai dengan dalil, sandal, sepatu, khuf, bagian bawahnya itu cukup diusap-usapkan, ya. Ketika misalkan terkena nginjek, ya, ini kok tadi bocah ngumpul di sini, ya, keinjek sama sepatu dia, sandal dia, ya, buat jalan-jalan sambil diusap-usapkan, ya kan, buat sandal kesana, buat jalan ke sana kemari, ya sudah suci. Kalaupun nanti sholat kemudian memakai itu, dicek sudah enggak ada, ya sudah, cukup. Enggak harus dicuci maksudnya. Sebagaimana hadis ini. Nabi mengizinkan sholat menggunakan dua sandal yang sudah diusapkan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ahibati filha azzakumullah, ya. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya orang yang sholat, ya, dalam keadaan membawa najis karena tidak tahu atau lupa, itu sah sholatnya. Ya, dari hadis ini para ulama mengatakan sah sholat orang yang membawa najis, baik di tubuhnya, di pakaiannya, atau barangkali tempatnya itu najis, ya. Kalau dia itu tidak tahu atau lupa, ya, kemudian tahunya setelah selesai, maka sah dan tidak perlu mengulang. Ya, meskipun ini khilaf terkait dengan mengulang atau tidak. Tetapi pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang kuat di sini, tidak perlu mengulang kalau taunya itu setelah selesai atau taunya atau ingatnya setelah selesai. Misal sholat di tanah, setelah selesai baru dibilang tadi ada bocah ngompol di situ, misal. Tapi sudah rampung, sudah selesai sholatnya, nggak apa-apa. Atau sholat pakai baju yang tadinya diompoli sama bayinya, misal. Ya, karena sudah kering, ya kan? Habis diompoli dia aktivitas, ya. Pas azan dia langsung wudu ke masjid sholat. Lupa kalau yang dipakai adalah baju yang kena ompol. Setelah selesai baru ingat, ya, baru ingat. Atau orang di sampingnya nyeletuk, jadi pesing-pesing siapa? Dia nggak bau, kenapa nggak bau? Sudah penyesuaian diri. Oh, sudah seharian barangkali pakai baju itu kan, hidungnya sudah menyesuaikan diri dengan bau pesing itu, ya kan? Adapun yang sampingnya kan baru ketemu, ya ada pesing-pesing dia kerasa, ya kan? Maksudnya membau itu. Ini baunya pesing. Nyeletuk. Apa iya? Jadi orang mabu, ya gitu. Lah wong kene wis suwe nganggo kuwi ora mabu, ya kan? Ternyata setelah selesai memang dia sholat pakai baju yang diompoli bayinya, lupa, sudah selesai ingatnya atau dikasih tahu setelah selesai, maka sholatnya sah, tidak perlu mengulang. Dari mana disimpulkan seperti ini? Tadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat memakai sendal yang ada najisnya. Ya, dari sejak awal takbiratul ihram sampai datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau kan pakai apa sandal yang ada najisnya, sudah sholat itu. Baru beliau melepas itu setelah dikasih tahu malaikat Jibril. Dilepas, tapi di sini beliau tidak membatalkan sholat dan tidak mengulangi dari awal. Ini menunjukkan kata para ulama, sholat beliau dari sejak awal, ya sejak takbiratul ihram Allahu Akbar, ya sampai dikasih tahu malaikat Jibril itu sah, ya sah. Sampai dikasih tahu itu hukumnya sah. Kalau seandainya itu tidak sah, seandainya tidak sah, tentu Nabi membatalkan dan akan mengulangi dari awal. Karena yang namanya sholat, ya kan, kalau di depan ada sebagian yang tidak sah, ya tidak sah semuanya kan kayak gitu, ya kan? Tidak sah sebagian, ya seterusnya tidak sah. Maka ini menunjukkan bahwasanya dari awal sampai beliau dikasih tahu itu sholatnya sah, sehingga tidak perlu diulangi. Nah, maka menunjukkan kalau ternyata misalkan taunya itu sampai selesai, ya sah wong karena tidak tahu. Sholatnya orang yang tidak tahu bahwasanya dia membawa najis itu sah. Kalau taunya selesai. Nah, termasuk kalau lupa. Baik, barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu diulangi. Dan kemudian para ulama, membawa kesimpulan ini itu kepada hal-hal yang lain. Hal-hal yang itu tidak terkait dengan sesuatu yang dalam hal menghindari yang dilarang, sesuatu yang menghindari dilarang, meninggalkan sesuatu yang dilarang, kalau dia itu lupa dan tidak tahu, maka tidak berdosa dan tidak dituntut untuk mengulanginya. Nah, tidak dituntut untuk mengulanginya. Nah, termasuk misalkan ya, tadi kan ya baju ya. Termasuk di tubuhnya ada kotoran. Ini kan sesuatu yang harus dihindari. Ya. Makanya tidak masalah. Kalau tahunya itu setelah itu. Adapun kalau yang terkait dengan sesuatu yang diperintah, ya, seperti wudu, ya, itu lain. Adapun kalau wudu, seseorang itu sholat dalam keadaan tidak wudu karena lupa, belum paham, misalkan baru masuk Islam. Pokoknya melu sholat baik. Ya. Itu tetap dianggap tidak sah. Harus diulang. Karena terkait wudu ini urusannya lain. Bukan hanya sekedar meninggalkan larangan. Bukan hanya sekedar menghindari sesuatu yang terlarang. Najis kan diperintahkan untuk menghindar. Bukan diperintahkan untuk tidak harus ya. Seseorang itu mensucikan najis, maksudnya melakukan aktivitas yang diniatkan mensucikan najis itu tidak harus. Maksudnya, kalau najis itu bersih dengan sendirinya, itu ya sudah tidak apa-apa. Kayak tadi, misalkan baju ditaruh di luar, ya baju yang kena ompol misalkan tadi, ya kan. Ditaruh di luar, kemudian kehujanan, kering, ya otomatis suci. Meskipun kita tidak membersihkannya. Sehingga tidak kemudian diperintahkan, itu kamu belum menyuci, kamu harus nyuci. Tidak harus maksudnya. Berbeda dengan sesuatu yang diperintahkan. Wudu kan sesuatu yang diperintahkan, bukan hanya sekedar menghindar atau menjauhi sesuatu yang terlarang. Semoga ini bisa dipahami. Maka, adapun kalau sesuatu itu harus dikerjakan, maka kalaupun dia lupa tidak mengerjakannya, ya, maka tetap harus mengerjakan itu. Dalilnya apa? Para ulama mengatakan dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man nama an salatin aw nasiyaha, falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur, ya, sehingga tidak melakukan sholat, atau lewat waktunya maksudnya, atau lupa, kemudian ingatnya setelah lewat waktunya, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia itu sholat ketika ingat, ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya meskipun dia tidak berdosa. Meskipun dia tidak berdosa karena lupa tadi. Bukan berarti lah, wis kelalen, wis lewat waktune kan ora apa-apa. Enggak, tetap disuruh untuk menunaikan. Nah, makanya di sini, adapun sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Innallaha tajawaza li'an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Allah subhanahu wa ta'ala itu tajawuz, membiarkan. Tidak menghukum, maksudnya membebaskan dosa. Dari umatku disebabkan karena salah, tidak ngerti ilmunya, atau lupa, atau terpaksa. Ya. Ini itu berlaku dalam perkara-perkara yang tadi, disuruh untuk menghindari. Ya. Dan berlaku untuk sesuatu yang diperintahkan, itu hanya tidak ada dosanya. Tetapi tetap diperintahkan untuk mewujudkannya. Seperti tadi. Meskipun lupa tidak sholat, tetap diperintahkan untuk mengqadha, mewujudkannya. Makanya di sini juga para ulama mengatakan, seseorang yang dia sholat dalam keadaan lupa, belum wudu, ingatnya setelah selesai sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya. Harus wudu, kemudian mengulangi sholatnya. Ya, karena wudu termasuk sesuatu yang harus diwujudkan, harus dikerjakan, harus dipenuhi. Berbeda dengan membersihkan sesuatu. Intinya itu bukan membersihkannya, tetapi menghindar dari najis. Yang penting adalah bebas dari najis. Bukan mewujudkan harus nyuci, harus bersihkan. Nah, itu bukan sesuatu yang dituntut maksudnya. Yang diinginkan adalah intinya terlepas dan terbebas, terhindar dari yang namanya najis. Baru kalau terkena, nah, itu disyariatkan untuk membersihkan. Tapi kalau bersih sendiri ya tidak masalah, tidak harus kemudian tetap kita bersihkan, tidak. Baik, jadi semoga ini bisa dipahami. Intinya beda antara orang yang sholat, ya, lupa tidak wudu dengan lupa sholat memakai pakaian yang terkena najis. Itu hukumnya berbeda, tidak sama. Ya, kalau ingatnya atau taunya setelah selesai, kalau terkait dengan membawa najis, maka tetap sah, tidak perlu diulang. Tetapi kalau terkait dengan tidak atau belum wudu, ingatnya setelah selesai sholat, baru ingat, oh tadi belum wudu, misal. Maka harus tetap wudu dan mengulangi sholatnya. Intinya kayak gitulah. Nah, barakallahu fikum. Tim, sebagai penutup barangkali kita baca hadis yang terkait yang mirip yang dibawakan oleh beliau. Ya, yang mendukung hadis yang kita baca tadi. Supaya sekalian ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukumul adza bi khuffayh, ya, jika salah seorang di antara kalian, ya, menginjak kotoran dengan menggunakan kedua sepatu dia atau sandal dia misalkan, maka kata Nabi, fatahuruhuma at-turab, maka turab, ya, tanah, debu itu bisa mensucikan keduanya, mensucikan sepatu, sandal atau khuf yang terkena kotoran tadi di bagian bawahnya. Seperti yang tadi kita sebutkan, intinya tidak harus air, maksudnya kayak gitu. Kata beliau di sini, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini ya dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Sejatinya hadis ini itu lemah, ya, tetapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya sehingga bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai dan sandaran dan sebagai hujjah. Nah, ini wallahu a'lam bissawab terkait dengan apa namanya? Terkait dengan masalah wajibnya bersuci dari apa, atau wajibnya bebas dari yang namanya najis dalam sholat. Ada pertanyaan di sini? Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama di sini intinya dikatakan hilang, sudah dianggap suci dan bersih najisnya, itu apakah harus hilang zatnya, bau dan rasanya? Nah, apa dirasakan dulu mas? Dicicipi gitu? Nah, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Terkait dengan sesuatu, entah itu pakaian, entah itu tubuh ya atau tempat, dianggap suci manakala secara asal ain ya atau zat najis itu sudah enggak ada, sudah misalkan kotoran manusia sudah bersih, enggak ada di situ ya, sudah enggak ada, satu ya. Kemudian terkait dengan rasa, ya tentu enggak dirasakan. Yang terkait dengan rasa ini biasanya air mas. Air kan diminum sih ya. Kalau sudah kelihatan kotor, masa dirasakan, dicicipi dulu kan ya enggak. Ya, kan? Jadi enggak perlu dirasakan. Ya. Nah, yang dibahas oleh para ulama itu adalah terkait dengan bau dan warna. Bau dan warna. Terkait dengan warna, ya. Terkait dengan warna, hukum asalnya, asarnya itu harus bersih. Itu hukum asalnya. Ya, sudah enggak ada lagi. Warna kotoran itu sudah enggak ada. Tetapi para ulama mengatakan itu ada keringanan terkait dengan bekas-bekas darah haid. Ya, untuk darah haid, ya, untuk darah haid, maka jika masih tersisa sedikit warna-warnanya, ya, maka itu tidak mengapa. Selama airnya sudah enggak ada, maksudnya zat darahnya itu sudah dibersihkan, sudah digosok, ya, kemudian sudah dicuci. Terkait dengan bau, ya, terkait dengan bau, ya, ini secara asal kalau sudah dicuci, ya, hilang baunya, ya sudah. Tetapi di sana yang menjadi masalah kalau terutama, ya, kalau yang sudah terlalu lama nempel, gitu ya. Tadi yang kena ompol bayi misalnya, ya, dibiarkan seminggu di ember misal, ya kan, kelalen tidak dicuci, ya kan. Atau waktu dari perjalanan kemana gitu kan, di apa, dikresek, ya kan, ganti kan, mungkin berhenti di pom bensin atau apa, masjid, ya, ganti pakaian, ganti baju, diwadahi plastik. Nah, terus melanjutkan perjalanan pulang atau kemana, ya kan. Terus kodarullah lupa nang kresek, nang plastik, nang mobil, ya kan. Barangkali sampai seminggu, ini mobilnya bau pesing si apa. Diperiksa-periksa ternyata di kresek itu tadi, plastik kresek, ya. Yang ada pakaian yang terkena ompol, misal. Biasanya kalau sudah lama kayak gini, ya kan. Sudah terlalu, sudah menyatu dengan kain barangkali, ya. Itu pun kalau dicuci, ya berat. Berat baunya masih, ya. Nah, maka seperti ini, wallahu a'lam bissawab, ya. Para ulama mengatakan kalau cara mensucinya itu secara asal najis itu dengan cara mensuci yang biasa itu sudah bersih, maka dicuci dengan cara seperti itu bersih. Kemudian sisa-sisa baunya karena itu sudah terlalu lama, maka itu tidak mengapa, wallahu a'lam bissawab. Tetapi ya barangkali kita sendiri pakai kayaknya ya enggak mau, ya. Ya, masa pakai pesing-pesing kayak gitu kan, ya enggak. Ya direndam dulu dengan pewangi barangkali sebagaimana direndam dengan ompol sepekan, direndam dengan pewangi sepekan juga barangkali kayak gitu. Untuk menetralkan, barangkali kembali netral, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Nah. Kemudian terkait dengan ketika menyentuh najis kita berhadas, tidak. Nah, di sini pertanyaan, apakah kalau menyentuh najis itu seseorang berhadas? Tidak, ya. Jadi, hadas itu terkait dengan buang air seseorangnya, ya. Orangnya itu mengeluarkan ya, sesuatu yang dinilai najis oleh syariat, ya. Mengeluarkan sesuatu yang dinilai najis oleh syariat melalui dua jalan. Nah. Ya, melalui dua jalan. Makanya diperselisihkan ulama, kalau keluarnya najis melalui jalan yang lain, misal, ya, dikeluarkan najisnya melalui sobekan di perut orang, misalkan, ya, dia apa namanya, sudah biasalah berwudu, pokoknya dia menjaga wudu. Qadarullah sakit, beberapa hari tidak bisa pipis. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga kita diselamatkan dari sakit yang seperti itu. Dan sakit-sakit yang lainnya. Kemudian dioperasi. Dikeluarkan air kencingnya melalui selang. Lewat perutnya dibelah. Misal. Nah ini diperselisihkan ulama. Apakah kalau sebelumnya dia itu wudu, dianggap batal wudunya ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak batal wudunya. Kenapa? Karena keluarnya najis itu tidak melalui jalurnya. Tidak melalui jalurnya. Yang dianggap hadas dan membatalkan wudu itu, kalau keluarnya najis itu melalui jalurnya. Termasuk juga kalau keluar lewat jalurnya. Nah, depan atau belakang. Tapi yang keluar bukan sesuatu yang aslinya keluar di situ. Bukan sesuatu yang dianggap najis atau berhadas. Contoh, yang keluar kerikil. Nah, kerikil. Barangkali makan, ya. ngelep, ya enggak diperiksa, ngambil makan, pokoknya di situ ada kerikil atau bahkan barangkali apa namanya kelereng gitu ya. Kalau kebanget itu dia lo kelereng ya. Ya karena dia tergesa-gesa, biar cepat-cepat mangan sih, wis benar-benar lapar kayak gitu, ya. Dileb-leb aja, ternyata ada kelereng yang masuk, misal ya kan. Terus suatu ketika kok ada kelereng keluar lewat belakang, kelereng tok misalkan ya. Ah, ini diperselisihkan juga. Itu membatalkan wudu atau tak? Yang keluar kan sesuatu yang suci. Tetapi lewat jalur biasa keluarnya najis. Ah, ini diperselisihkan ulama. Apakah ya itu membatalkan wudu ataukah tidak? Jadi intinya yang disepakati, seseorang itu dikatakan hadas manakala yang keluar dari dua jalan yang resmi itu, ya, jalur resmi, ya kan? Keluar melalui jalur resminya itu memang najis. Ya, najis. Atau yang memang dianggap oleh syariat itu berhadas. Contoh, ya, keluarnya air mani, itu kan tidak najis. Ya, walaupun khilaf di situ. Tetapi, karena ya syariat menganggap itu hadas, ya sudah hadas. Intinya, aktivitas yang mengeluarkan najis atau yang dianggap oleh syariat itu berhadas. Seperti mengeluarkan angin, kan tidak ada najisnya itu. Tapi syariat menganggap itu berhadas. Ya sudah. Intinya, hadas itu adalah perbuatan seseorang mengeluarkan sesuatu dari jalannya. Makanya tadi diperselisihkan ulama, kalau keluar kelereng tadi, ya karena kalau keluar angin, meskipun suci, kan tetap batal. Nah, kan kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ala kulli hal di situ khilaf para ulama. Yang jelas, kalau memegang najis itu tidak membatalkan wudu. Jadi misalkan ya, kita sudah wudu nih. Ya, kita sudah wudu. Kemudian kok di jubah kita atau sarung atau manalah, ya, ada kotorannya, kemudian kita cuci, kan otomatis megang itu kotoran. Ya tidak batal wudhunya. Ya. Atau peci kita misalkan. Ya. Atau nginjek najis misalkan. Ya tidak batal wudhunya. Cuman tinggal dicuci saja kakinya. Wudhunya tidak batal. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barangkali itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.